بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم. melanjutkan kajian kita dari kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan telah kita masuki pada pembahasan makna as-sama' atau kauni atau kaunillahi fis-sama'. Telah kita bacakan tentang pernyataan, yaitu syarih dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dalam menjelaskan makna keberadaan Allah fis sama, yang kita sering mendengar sebahagian ayat yang ada pada Al-Qur'an terdapat lafaz, contohnya aamintum man fis sama, apakah kalian aman dengan zat yang berada di langit. Al-makna as-sahih li kaunillah fis sama, makna yang benar terkait dengan ayat atau hadis yang menyatakan Allah fis sama, Allah di langit, annallaha ta'ala ala sama, yaitu berada di atasnya dan bukan berada padanya, yaitu di dalamnya. Wa fi bima'na ala, karena huruf fi yang sering dipakai mengkonotasikan kepada dzarfiyah, ruang lingkup. Contohnya Muhammadun fil masjid. Muhammadun fil masjid, Muhammad di dalam masjid, sehingga masjid mengitari siapa? Muhammad, ruang lingkupnya dibatasi oleh apa? Masjid. Muhammadun fil bait, Muhammad di rumah. Jadi Muhammad tidak di mana-mana, yang mengitari ataupun yang membatasi keberadaan Muhammad ialah rumah. Berarti dia dilingkupi oleh apa? Ruangan, dalam hal ini rumah. Muhammadun fi suq, misalnya Muhammad di pasar. Berarti ruang lingkupnya yang membatasi ialah pasar. Nah, di sini hal yang perlu difahami ketika ayat menerangkan Allah fis sama atau hadis menyatakan Allah fis sama, makna fis sama ialah ala, Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit. وليست للظرفية dan bukan kepada makna berada di dalam tempat tersebut, berada dalam langit tersebut. لأن السماء لا تحيط بالله, karena langit tidak melingkupi kebesaran dan keagungan Allah. Jadi langit ciptaan Allah yang dikatakan walaupun dia 7 lapis tetapi tidak mampu mengitari dan melingkupi sebagai ruang atas keagungan dan kebesaran Allah. Au innahu fil 'ulu, atau makna fi sama ialah al-'ulu, tinggi. Ia berada pada ketinggian. Fas-sama bimakna al-'ulu. Jadi as-sama di sini bermakna 'ulu. Allah berada pada ketinggian yang paling tinggi. Walaysa al-muradu biha as-sama'u al-mabniyah, dan bukan bermaksud kepada langit yang terbentuk, yaitu yang dibangun oleh Allah sebanyak 7 lapis. Tanbihun, dzakara al-muallifu rahimahullahu ta'ala annahu naqala an ba'dhi al-kutubi al-mutaqaddimah. Di sini ada peringatan yang ditekankan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah terkait ucapan muallif ketika menyebutkan nukilan dari sebagian kitab orang-orang terdahulu, kitab orang-orang terdahulu, anna min alamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil ardh. Tanda-tanda kenabian dan para sahabatnya ialah mereka sujud di atas bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka mengatakan bahwa sesembahannya di langit. Wa hadza an-naqlu ghairu sahih, dan nukilan ini tidak benar. Li'annahu la sanadalahu, karena tidak ada sanad sebagai penyandaran berita. Kita mengenal barakallahu fikum dalam Islam bahwa berita itu dianggap akurat isi dan kandungannya kalau di sana ada apa? Ada istilah sanad, penyampai berita. Penyampai berita. Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kita mengenal bahwa pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki orang-orang yang menjadi penyampai. Misalnya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Sahabat disampaikan kepada muridnya, tabi'in, tabi'in, apakah kepada tabi'ut tabi'in atau kepada yang setingkatnya, karena pada sebagian hadis itu terkumpul sekian banyak tabi'in dalam sebuah hadis. Sebagai misal Abdullah ibn Umar, putra Umar ibn Khattab, sebagai periwayat hadis sahabat, beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kemudian beliau sampaikan kepada muridnya, misalnya Nafi', Maula Ibnu Umar. Kemudian disampaikan kepada muridnya lagi oleh Nafi', kepada Imam Malik. Malik disampaikan misalnya kepada salah satu muridnya, Abdullah bin Yusuf. Baru sampai kepada para pengumpul hadis, apakah di situ Imam Bukhari atau yang lainnya. Jadi keabsahan berita itu dalam Islam betul-betul dipertanggungjawabkan. Demikian pula di masa kita sekarang, kalau kita mendengar ada seorang alim berbicara, tidak bisa kita katakan katanya dan katanya, tetapi harus pada penyandaran. Kalau tidak berarti bohong, berdusta. Penyandaran kepada, penukilan kepada seorang yang dikatakan si fulan berbicara demikian, si fulan berfatwa demikian. Dan cukup banyak di zaman kita orang-orang yang mereka itu bahasanya berislam tapi dompleng, ya, Islam tapi mereka itu ikut-ikutan, kadang untuk melegalkan ajarannya mereka seolah-olah menukil tentang fatwanya alim fulan wa fulan, padahal si alim tadi tidak berfatwa apapun. Dan alhamdulillah kita diajarkan bahwa dalam penukilan sebuah berita itu harus akurat. Jika tidak, maka kita telah menebarkan kedustaan. Dan Islam tidak mengajarkan kepada apa? Kedustaan dan kebohongan. Karena kedustaan dan kebohongan tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dikatakan karena penukilan ini tidak ada sanad, wali annal iman bi'uluwillah wassujudilahu la yakhtassani bihadhil ummah. Alasan yang kedua bahwa masalah beriman terhadap ketinggian Allah dan sujudnya manusia kepada Allah itu bukan kekhususan umat ini. Wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna adamatan, dan kalau sesuatu bukan menjadi kekhususan maka tidak boleh dikatakan sebagai tanda-tanda khusus pada kenabian. Wali anna ta'bira bizza'mi fi hadha al-amri laysa bimadhin, dan pernyataan dengan istilah wa yaz'umun dalam bahasa Arab, yaz'umun itu katanya. Jadi bukan berkata. Dalam bahasa Indonesia mungkin perlu dibedakan. Kalau orang mengatakan katanya begini, itu sudah ragu kita kalau sudah katanya. Tapi kalau si fulan berkata demikian, kalau sampai si fulan tadi tidak menyampaikan apapun, maka kita katakan si penukil bohong, dusta. Tapi kalau orang menukil katanya, itu masih ya mungkin, mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kalau sudah katanya, seandainya itu sebuah penukilan, orang mungkin akan mengatakan itu pernyataan yang benar. Tapi kalau sampai terjadi kebohongan, maka langsung divonis bahwa dia pendusta. Dia pendusta. Dan kalimat yang diistilahkan kepada yaz'umun dikatakan tidak kepada perkara pujian. Li'anna akthar wa li'anna akthara ma yati az'amu fima yushakku fi, karena kata-kata za'ama ini dalam bahasa Arab seringkali dipakai kepada masalah yang mengandung kepada keraguan. Masalah yang mengandung kepada keraguan. Suma qala al-muallifu su'ila al-imam Malik ibnu Anas rahimahullahu taala faqila lah atau faqila ya Aba Abdullah. Imam Malik salah satu dari empat imam yang tersohor, yang dimaksud ialah a'immah madhab Imam Malik, kemudian di sana ada Imam Ahmad ibn Hanbal, di sana ada Imam Abu Hanifah, di sana ada Imam Syafi'i. Imam Malik yang beliau pernah dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah ialah negeri Madinah, artinya beliau pernah menjadi sosok seorang alim yang menjadi panutan negeri Madinah. Artinya berbagai macam masalah itu dirujuk kepada beliau. Berbagai macam masalah itu dirujuk kepada beliau. Seorang dikatakan imam, yaitu pemuka dalam hal agama. Bukan imam masjid, barakallahu fikum. Imam masjid kadang di situ mereka memiliki hafalan Al-Quran, bahkan ya mohon maaf, mungkin pada sebagian mungkin tidak terlalu memiliki fikih terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, itu kadang sudah diimamkan karena memiliki hafalan yang banyak. didukung misalnya ilmu tajwid yang bagus, kemudian suara yang bagus pula, demikian. Tetapi seorang imam dalam agama ialah mereka yang memiliki latar belakang dalam sisi kefaqihan, yaitu dalam hal mencermati dan memahami agama. Imam Malik ditanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah." Itu kunyah beliau. Kunyah beliau Abu Abdullah. Ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyistawa. Ayat yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya, itu berada di atas arsy. Istawa, istiwa, di atas arsy, berada pada atau berada di atas arsy. Dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, kaifa istawa, bagaimana istiwa itu, bagaimana istiwa itu. Faqala rahimahullah, qala al istiwa'u ghairu majhul, istiwa itu sesuatu yang dikenali, bukan perkara yang tidak dikenali. Istiwa, mana istiwa? Allah berada, yang dikatakan, sebagian mengatakan istaqara, yaitu bersemayam, berada di atas arsy, itu perkara yang difahami, dikenali, diketahui. Artinya maknanya bahwa secara bahasa ialah maklum. Secara bahasa ialah maklum. Wal kaifu ghair ma'qul, tetapi bagaimananya, yaitu detailnya, rinciannya, bagaimananya Allah Azza wa Jalla beristiwa, itu yang tidak dijangkau oleh akal. Yang tidak dijangkau oleh akal. Maka dikatakan ghair ma'qul. Tidak mungkin akal mampu mencermati, mencerna dan memahami. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal berada di atas arsy, itu sesuatu yang wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang kaif, yaitu bagaimana istiwanya Allah, sesuatu yang dikatakan baru dan muhdath. Thumma amara bi rajul, lalu beliau pun memerintahkan kepada orang tadi, fa ukhrija, dan dikeluarkanlah dari majlisnya, diusirlah dari majlis ilmunya. Yaqulu Syekh Muslim rahimahullah dalam syarahnya, qala jawabu al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik, dan Imam Malik beliau ialah Malik bin Anas ibn Malik. Dan bukan maknanya bahwa orang tua beliau ialah Anas bin Malik sahabat. Orang tua beliau bukanlah Anas bin Malik sahabat, bertepatan sesuai dengan nama salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Tetapi itu bukan orang tua beliau. Bukan orang tua beliau. Qala walaysa abuhu Anas bin Malik as-sahabi bal ghairuh. Bahkan lain, bukan daripada Anas bin Malik. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, adalah kakek daripada Imam Malik, adalah seniornya para ulama tabi'in. Wa abu jaddih, yaitu kepada buyutnya dikatakan sahabah, minas sahabah. Ulida Malikun sanah 93 Hijriyah bil Madinah. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, wa mata fiha sanah 79 wa mi'ah, yaitu pada tahun 1079 Hijriyah, wa huwa fi asri tabi'i tabi'in. Jadi Imam Malik itu ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik termasuk deretan ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in, generasi yang masih Rasulullah puji, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia umat ialah di masa hidupku, summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahku, dan summal ladzina yalunahum. Su'ila Malikun faqila ya Abu Abdillah Ar-Rahman 'alal 'Arsy istawa, Ditanya Imam Malik tentang qawlu ta'ala ar-Rahman alal asyistawa. Kaifa istawa? Faqala rahimahullah al-istiwa gharu majhul. Ay ma'lumul ma'na. Makna ucapan Imam Malik bahwa istiwa itu ghair majhul, tidak majhul, sesuatu yang bukan majhul ialah ma'lumul ma'na. Maknanya diketahui. Secara makna istilah istiwa itu diketahui. Wa huwa al-'ulu wal-istiqrar. Makna istiwa ialah al-ulu, berada pada ketinggian. Wal istiqrar, bersemayam. Bersemayam. Wal kaifu ghairu ma'kul. Adapun bagaimananya, kalau manusia mungkin akan bertanya, si fulan itu berada pada tempat yang dikatakan di atas singgasananya. Mungkin seorang raja atau seorang petinggi, dia berada di misalnya rumah dinasnya, ada ruang khususnya, dikatakan bagaimana dia. Nah, orang mungkin akan bisa menjelaskan tentang bagaimananya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala tentang menanyakan bagaimananya kaifiyatus sifat. Maka kata Imam Malik, adapun kaif, bagaimananya, ghair ma'kul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Qala rahimahullah, ay kaifiyatul istiwa ghairu mudrikatin bil akal. Makna wa kaif ghair ma'kul ialah bagaimana istiwanya, bagaimana ketinggian Allah dan bagaimana bersemayamnya Allah tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Tidak dapat dijangkau oleh akal siapapun. Li'anna Allah ta'ala a'zam wa ajal min an tudrak al-uqulu kaifiyata sifatih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung, lebih mulia, ketimbang harus dijangkau oleh akal bagaimana tentang sifat rincian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin manusia menjangkaunya. Wal imanu bihi ay al istiwa, beriman masalah istiwanya Allah, Allah itu berada di atas ketinggian, Allah itu bersemayam di atas arsy, itu wajib li wurudihi fil kitab wa sunnah. Kenapa wajib? Karena masalah ini ada pada Al-Qur'an dan sunnah. Ada pada Al-Qur'an dan sunnah. Wasu'alu anhu ay anil kaif, dan menanyakan tentang bagaimananya. Menanyakan tentang bagaimananya. Salah satu sifat Allah ialah istiwa, itu dikatakan bid'atun, sesuatu yang dikatakan muhdats, hal yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada an-nabi, li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Karena pertanyaan itu tidak pernah di masa nabi ditanyakan, di masa sahabat pun juga tidak. Baru muncul di masa Imam Malik. Di masa Imam Malik. Summa amara bisail, lalu beliau memerintahkan kepada sang penanya, fa ukhrija minal masjid, dan diperintahkan untuk keluar dari masjid, khaufan min an yuftan nas fi aqidatihim, khawatir kalau orang ini tetap dan dibiarkan, dia akan membuat banyak manusia apa, terkontaminasi dengan pemikirannya, terkontaminasi dengan pemikirannya. Wa ta'ziran lahu, dan sebagai bentuk untuk mengobati orang ini, sebagai bentuk untuk memberikan pengobatan orang ini dengan cara dikeluarkan dari majelisnya. Min na'am ta'ziran lahu bi man'ihi min majalisil ilm, dengan cara dilarang tidak ikut atau tidak boleh bermajelis bersama al-Imam Malik rahimahullahu taala. Dan demikian sesungguhnya para ulama ketika mendapati orang-orang yang di kepalanya itu ada sekian banyak syubhat, lalu ketika dijelaskan mereka tetap bertahan dengan misalnya mengandalkan kepada pikirannya, lebih baik untuk dikeluarkan dari majelis supaya tidak mengotori dan merancukan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Naam. Tsumma qala faslun, qala al-muallif rahimahullah faslun, kalamullahi ta'ala, pembahasan masalah kalamullah, pembahasan masalah kalamullah. Wa min sifatillahi ta'ala, di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Di antara sifat Allah, dari sekian sifat-sifat Allah yang ditetapkan, ialah Allah itu mutakallimun, Allah itu berbicara, bikalamin, dengan kalam yang dikatakan qadim. Yang insyaAllah nanti akan disebutkan tentang makna qadim. Secara garis besar tentang qadim, bahwasanya Allah berbicara itu sejak dahulu. Nah, di sana dikatakan ibarat yang ada pada Imam Tahawi dalam akidahnya Tahawiyah itu qadimun bila ibtida'in. Qadimun bila ibtida'in. Sesungguhnya kata-kata qadim itu banyak para ulama yang ingin meluruskan dan mengkritisi karena Allah Azza wa Jalla tidak menyifati dengan sifat qadim, tapi huwal awwal. Huwal awwal. Alladzi laisa qablahu syai. Namun dalam hal sebagai ikhbar, pemberitaan, sebagian ulama tasamuh, yaitu memberikan tasamuh, yaitu tidak sampai kepada perihal mencerca tentang pengibaratan ini. Bermakna bahwa kalamullah dikatakan qadim ialah Allah Azza wa Jal sejak dahulu berbicara. Tidak seperti prosesnya manusia. Sebelumnya tidak bisa berbicara, kemudian diajari baru ngomong. Demikian. Difahami? Ya? Itulah perbedaan antara Allah dengan makhluk. Nah, Allah sejak dahulu telah berbicara. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqih. Dan Allah memperdengarkan dari apa yang Allah ucapkan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari apa? Dari hambanya. Termasuk salah satu perbedaan dan Allah muliakan sebagian Rasul atas yang lainnya. Rasul itu ada yang diajak bicara oleh Allah secara langsung, kan begitu ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi pada awal naam juz yang ke dua bermakna di sini berarti, atau masuk kepada juz yang ketiga dalam surat Al-Baqarah, itu diawali dengan apa? Ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul, kami berikan kemuliaan sebagian rasul atas yang lain. Jadi para rasul itu tingkatannya tidak sama. Tetapi kita wajib mengimani semua rasul, begitu. Itu yang harus kita bedakan. Ketika kita mengimani rukun iman yang enam, diantaranya apa? Al-iman bir rasul. Kita mengimani para rasul. Dalam hal mengimani para rasul tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya kita mengatakan, kalau saya sih cenderung kepada Nabi Musa sajalah. Adapun Nabi Muhammad itu bagi saya kurang jauh lah, misalnya gitu. Tidak boleh. Demikian ya. Semua rasul wajib diimani bahwa mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Azza wa Jalla membedakan, memberikan keutamaan. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa apa? Sayyidul anbiya. Sayyidul bashar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemuka para nabi. Pemuka para nabi, pemuka para rasul. Yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri pun berpesan, la tufaddiluni, kamu jangan banding-bandingkan aku dengan fulan-fulan daripada anbiya. Begitu. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pada rasul tadi ada keutamaan-keutamaan. Namun pada pengikutnya tidak boleh. Tidak boleh mereka itu membeda-bedakan dalam hal apa? Mengimani seluruh para apa? Rasul. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa kami muliakan sebagian rasul atas yang lainnya. Minhum man kalamallah. Sebagian itu ada yang Allah ajak bicara. Sebagian mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Wa rafa'a ba'dahum darajatin. dan kami tinggikan sebagian itu atas yang lainnya beberapa derajat. Sehingga di sini mu'alif mengatakan, dan ia memperdengarkan kalamnya kepada siapapun dari hambanya yang dikehendaki. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu. Musa mendengarkan kalamullah. Dicontohkan oleh mu'alif, Musa mendengarkan kalamullah. Min ghairi wasifatin, tanpa ada perantara. Langsung Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarkan. Dan Musa mendengarkan. Wasami'ahu Jibril alaihi salam. Demikian pula Jibril pun mendengarkan. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulih. Dan sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan. Sebagian malaikat dan rasulnya yang Allah izinkan. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara orang-orang mukmin di akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla akan mengajak bicara orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Wa yukallimunahu, dan orang-orang mukmin pun juga dapat langsung berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Walaisa bainahu wa bainallah turjuman, dan tidak membutuhkan terjemah, penterjemah. Naam. Wa ya'dan lahum fayazurunahu, dan Allah pun mengizinkan kemudian mereka pun mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, di antara ayat yang di situ menerangkan bahwa Allah Azza wa Jal berbicara dan pembicaranya itu betul-betul ada suara, ada huruf, dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Kallama yukallimu takliman, yaitu hakikatan bermakna langsung. Sebagian dari kalangan mereka-mereka yang menolak tentang sifat Allah, misalnya nanti akan disebutkan salah satu ta'ifah Jahmiyah. Jahmiyah menolak, memang menolak penetapan sifat maupun nama bagi Allah. Allah tidak bernama, Allah tidak bersifat. Beralasan kalau mengatakan Allah itu punya nama dan punya sifat, berarti serupa dengan apa? Makhluknya. Coba, jadi kadang orang itu kalau tanpa bimbingan, bergaya mensucikan, tetapi jatuh kepada apa? Jatuh kepada pengingkaran. Mereka mengatakan, kami tidak menetapkan nama bagi Allah dan sifat. Alasannya apa? Ingin mensucikan Allah. Alasannya ingin mensucikan Allah. Dari situ, kata Imam Syafi'i, kam min muridin khair lan yusiba. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang punya kehendak, keinginan baik, tapi tidak tepat. Dengan dasar cinta saja, itu kadang-kadang tidak menjadikan seorang apa? Tepat dalam hal melakukan apa? Amalia dalam perkara agama. Keyakinan yang disyariatkan dalam Islam. Kata mereka, kalau kami tetapkan Allah itu, dikatakan Allah melihat, Allah mendengar, Allah berilmu, dan seterusnya. Kalau kita tetapkan Allah punya nama, Al-Alim, As-Sami', Al-Qadir, dan seterusnya, berarti kan sama dengan makhluk. Begitu katanya. Kalau serupa dengan makhluk, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti itu kan dosa. Ya kalau itu, demikian-demikian dikatakan, bahwa serupa dengan makhluk, ya kita berdosa. Karena Allah sama sekali tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Tapi apakah dengan itu kemudian seorang mengatakan Allah tidak punya nama dan Allah tidak bersifat? Nah disitulah mereka dikatakan al-mu'attilah. Mereka menolak. Mereka membuang tentang penetapan nama dan sifat. Asy'ariyah. Asy'ariyah, Asy'ariyah yang cukup tentunya marak di negara kita. Sampai mungkin ya, rata-rata kita kalau dulu di sekolah, di bangku-bangku SD kan diajarkan tentang 20 sifat-sifat Allah yang musbatah, yang ditetapkan kan begitu ya. Diajari tentang sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan sesuai dengan kemampuan cara pandang manusia. Kalau masuk akal, diterima. Kalau tidak, maka ditolak. Jadi tolak ukurnya akal. Padahal seandainya dikembalikan, itu mereka bertolak belakang. Begitulah yang namanya manusia. Letak kelemahannya, manusia itu kadang-kadang kalau membuat satu kaidah, itu kadang-kadang nanti berjalan beberapa saat, dia akan berbenturan dengan kaidah yang dia bangun di poin-poin pertama tadi. Itu namanya manusia, kelemahan. Tidak mengikuti apa? Aturan-aturan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Namanya manusia, kemampuannya terbatas. Seringkali, ya kita baru membuat kaidah, hari ini kita komitmen, besok sudah apa? Kita langgarkan begitu. Barakallahu fikum. Sehingga Asy'ariyah mengatakan bahwa adapun kalamullah itu kalam nafsi. Bukan kalam yang mengandung kepada suara dan huruf. Bisikan yang ada pada diri dan jiwa. Nah. Kemudian ayat tadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan ayat ini juga sebagian dipolitisir dengan mengatakan bahwa dalam bahasa Arab kalau isim yang kemudian berakhir kepada huruf yang di situ tidak berharokat, yang dikatakan harokatnya muqaddar, tidak nampak, itu kan kemungkinan-kemungkinannya masih bisa diterka. Contoh di sini Musa. Musa dalam pengejaan bahasa Arab itu kan tidak nampak seperti Muhammadun, Aliyun, nampak harokatnya. Muhammadun, Aliyun, Zaidun, nampak dhammahnya. Zaidan, nampak fathahnya. Aliyin, Zaidin, nampak kasrahnya. Musa, ja'a Musa, datang Musa juga dengan harokat apa? Berfathah sebelumnya. Ra'aitu Musa, aku melihat Musa yang seharusnya dia mansub dengan fathah, juga tidak nampak. Marotu bi Musa, aku melihat atau aku melewati Musa, juga tidak nampak. Nah kata mereka, kalau begitu di sini diperbolehkan, berarti Musa yang berbicara. Kata mereka mengatakan apa? Bukan Allah yang berbicara, Musa yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mungkin akan mengatakan, kalau manusia yang berbicara, itu makul. Kan banyak orang berbicara ya, berdoa, yakin bahwa Allah mendengarkan, walaupun tidak mendengarkan jawabannya. Nah, lalu hal itu terbantah di dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kallamahu rabbuhu. Baru mereka diam. Terus bagaimana dengan pengejaan wa kallamahu rabbuhu? Kalau dikatakan wa kallamahu rabbahu, dua-duanya diajak bicara. Terus siapa yang berbicara? Jadi alhamdulillah ahlu sunnah betul-betul dalam berhujjah itu, seandainya orang itu komitmen dan betul-betul mempelajari Al-Quran, itu sungguh. Al-Quran itu dengan sendirinya sebuah hujjah. Tidak perlu adanya orang yang membela-bela, telah Allah jaga. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran, yang ia jadikan sebagai hujjah, maka dia akan kokoh. Dia akan apa? Kokoh pendiriannya. Dan barang siapa yang mencari hujjah kepada selain Al-Quran dan Sunnah, dia pun akan apa? Lemah. Ayat yang berikutnya dalam Al-A'raf, pada ayat yang ke-144, atau surat Al-A'raf pada ayat yang ke-144, Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih, yaitu melebihkan kamu di atas manusia, bi risalati wa bi kalami, dengan engkau sampaikan risalahku dan juga dengan kalamku, yaitu dengan apa yang Allah Azza wa Jal beritakan bahwa ia diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-253, minhum man kallamallah, sebagian Rasul itu ada yang Allah ajak bicara. Demikian pula dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Dan tidaklah manusia itu yang Allah ajak bicara kecuali dengan perantaraan wahyu. Aw min wara'i hijabin, atau kadang dibalik hijab. Melalui wahyu atau dibalik hijab. Demikian pula firman Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-11 dan 12. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika sampai ke tempat yang di situ Allah perintahkan untuk mendatangi, dipanggillah ya Musa, suara. Terdengar suara panggilan. Terdengar suara panggilan. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Demikian pula dalam surah Thaha ayat yang ke-14. Innani anallah. Lalu ketika suara tadi terdengar, Allah pun menyampaikan, innani, sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budni, maka beribadah kepadaku. Qala al-mu'allif wa ghairu jaizin, tidak boleh. An yakula hadha ahadun ghairallah. Kalau sampai dikatakan bahwa Allah itu tidak berbicara, tapi yang berbicara adalah makhluknya, yang aktif, yang menyampaikan adalah Musa alaihissalam, sementara Allah hanya mendengar, dan Allah tidak berbicara, dan Musa yang mendengar. Terus bagaimana dengan penafsiran ayat, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ketika terdengar suara, tiba-tiba di situ ada terdengar suara mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Siapa yang berbicara di sini? Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Kalau ini yang mengatakan Musa, bolehkah tidak seperti itu? Berarti Musa mengajarkan kepada kaumnya apa? Kesyirikan, kan begitu. Maka dikatakan oleh mu'alif, wa gharu jaizin an yakula hadha ahadun ghairallah. Tidak boleh kalimat semacam ini diucapkan oleh selain apa? Seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya seorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahy, apabila Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlus sama, suaranya didengarkan oleh penduduk langit. Rawahu atau rawadzalika an Nabi SAW, dan diriwayatkan yang demikian dari Nabi, dan wallahu alam tentang perihal yaitu disandarkannya kepada Nabi. Tapi mu'allif menukil bahwa ini ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Wa fi ba'dil athar, di sebagian athar, anna Musa alaihi salam lailatan ra'an nara. Di sebagian riwayat bahwa Musa di satu malam melihat api. Fahalathu fafazi'a minha. Lalu ketika melihat api tadi dalam kondisi ketakutan, membuatnya takut. Api tersebut membuatnya takut. Dan fafazi'a minha, beliau pun terkagetkan dengan adanya api tadi. Fanadahu rabbuhu. Fanadahu rabbuhu. Kemudian terdengar suara panggilan, seruan panggilan dari Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an. Fa'ajaba sari'an. Kemudian Musa pun menjawab dengan segera. Istithnasan. Dalam kondisi tentram dengan suara tadi. Bisaut, yaitu dengan suara yang terdengar. Faqala labbaik labbaik. Lalu Musa mengatakan, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautak wala ara makanak. Kemudian Musa mengatakan, aku mendengar suaramu tapi aku tidak melihat di mana engkau berada. Yaitu di mana tempatmu. Fa aina anta? Di manakah engkau, Rabb? Yaitu Allah. Faqala ana fawqaka, ana amamak, wa an yaminik, wa an shimalik. Maka Allah Azza wa Jal berkata, aku di atasmu, aku di hadapanmu, aku berada di kananmu, aku berada di kirimu. Nah di sini, mungkin sekilas orang akan mengatakan, berarti Allah banyak kan begitu dikatakan. Fawqaka, di atasmu, dikatakan di depanmu, di kananmu, di kirimu. Nah, padahal apabila kita membaca dan mendengarkan penjelasan para ulama, dan semisal dalam hal ini ayat yang juga bahwa iblis ketika menggoda, maka Allah membentengi manusia, di mana Allah Azza wa Jalla menjaga, walaupun iblis datang dari atas, dari kanan, dari bawah, dari samping, kanan kiri, Allah menjaga dari manapun ia datang kepada orang-orang yang mukhlasin, mereka-mereka yang mengikhlaskan dalam beribadah. Di sini tidak mengandung makna bahwa Allah bersama Musa alaihissalam. Pertama, bahwa kisah ini tidak mengandung makna bahwasanya Allah bersama, menyatu dengan Musa alaihissalam yang dikatakan di atasnya, di depannya, di kanannya, di kirinya. Lebih-lebih tadi kita sampaikan bahwa dalam masalah makna Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah di atas ars bermakna apa? Ulu. Di atas yang paling tinggi, ketinggian yang paling tinggi. Kemudian juga istiqrar, bersemayam di sana. Naam, dan bermakna bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, pendengarannya, itu yang dikatakan di atasmu, di hadapanmu, di sampingmu, baik kanan maupun kiri. Fa'alima anna hadhihi as-sifah la tanbaghi illa lillah. Maka di situ menyimpulkan bahwa sifat yang semacam ini tidak sepantasnya kecuali bagi Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi. Kemudian Musa pun menjawab, demikianlah sesungguhnya engkau adalah sesembahanku. Demikianlah seharusnya. Afa ukallimuka atau na'am, afa kalamuka asma am kalamu rasulik? Afa kalamuka asma am kalamu rasulik? Apakah pembicaraanmu itu kalammu yang aku dengarkan atau kalam rasulmu yaitu utusanmu dari kalangan malaikat? Musa menanyakan lagi, qala bal kalami ya Musa, bahkan itu kalamku yaitu ucapanku. Berikut penjelasan daripada Asy-Syarih, yaitu Syekh Utsaimin, as-sifatu al-khamisata asyarah. Sifat yang ke-15 ialah al-kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillah ats-tsabitatillahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Al-kalam Allah itu berbicara, yang namanya berbicara itu ada saut, ada suara dan huruf. Itu merupakan sifatun min sifatillah. Salah satu sifat dari sifat Allah yang ditetapkan baginya oleh Alkitab, oleh sunnah, oleh ijma' salaf. Qala Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Dan telah disebutkan oleh muallif, salah satunya ialah firman Allah yang tersebut dalam An-Nisa 164. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Demikian pula firman Allah dalam Al-Baqarah, minhum man kalam Allah. Sebagian dari mereka itu ada yang Allah ajak bicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida aradallahu ayuhya bi amrih, kalau Allah menghendaki untuk mewahyukan dengan sebuah perkara, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa ajma' as-salaf ala thubutil kalam lillah, dan para ulama sepakat tentang ditetapkannya sifat kalam bagi Allah. Fayajibu isbatuhu lahu, maka wajib bagi setiap muslim menetapkan sifat bagi Allah. Min ghairi tahrif, tanpa ada unsur seorang melakukan apa? Tahrif, yaitu menyimpangkan kepada makna yang lain. Menyimpangkan kepada makna yang lain. Wala ta'tilin, demikian pula tidak boleh melakukan ta'til, yaitu seorang membuang ataupun menghilangkan dari nama maupun sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wala takyif, dan tidak boleh menanyakan bagaimananya. Wala tamtsil, dan tidak boleh seorang pula memisalkan, menyerupakan. Wa huwa kalamun haqiqi, dan kalamullah sebuah kalam yang hakiki. Yaliku billah, dan kalamullah itu satu kalam yang yaliku billahi wa bi jalalih, satu kalam yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kebesaran Allah. Yata'allaku bima syi'atih, dan ada keterkaitan dengan kehendaknya. Bi hurufin wa aswatin, adanya huruf, adanya suara, dan wa aswatin masmu'ah, dan suara yang terdengar. Suara yang terdengar. Wa dalilu ala annahu bimasyiatihi qaulu ta'ala, adapun sebagian ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal jika berbicara itu kepada siapa yang Allah kehendaki, di antaranya ayat yang ada dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-142. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa sampai ke tempat yang di situ kami janjikan. Wa kallamahu rabbuhu, maka Rabbnya yaitu penciptanya berbicara kepadanya. Fataklimu hasala ba'da maji'i Musa, ucapan Allah Azza wa Jal itu terjadi setelah datangnya Musa. Fadalla ala anahu muta'alliqun bima syi'atihi ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki di waktu itu untuk berbicara kepada Musa, untuk berbicara kepada Musa alaihissalam, atau berbicara dengan Musa alaihissalam. Qala wal mukhalifuna li ahli sunnati fil kalamillah ta'ala, beberapa kelompok yang bertentangan dengan faham al-sunnah dalam masalah kalamullah. Yang pertama, khalafa ala sunnati fi kalamillah tawaifun nadhkur minhum ta'ifatain, beberapa kelompok yang berselisih ataupun menyelisihi faham al-sunnah dalam masalah penetapan kalamullah, kita sebutkan dua kelompok. Al-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama, al-jahmiyah, kelompok jahmiyah. Qalu laisa al-kalamu min sifatillah, kata mereka, kalamullah itu bukan sifat Allah. Kalamullah itu bukan termasuk sifat Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah, kata mereka, kata Jahmiyah, ya pencetusnya Jahm bin Sofwan, yang para ulama sepakat di masanya tentang kafirnya orang tersebut, bahkan sebagian memerintahkan dibunuhnya. Nah, bahkan di masa sekarang muncul istilah, ya adapun kalau ada ulama yang tidak membitahkan Jahm bin Sofwan, tidak perlu dimasalahkan. Itu kan pendapatnya. Jangan kamu tuntut saya untuk bersependapat dengan Anda. Bahkan diperbolehkan kita belajar kepada seorang yang tidak membidahkan Jahm bin Sofwan, dan tinggalkan pendapat dia, kita ambil ilmunya. Syekh Soleh Al-Fauzan mengatakan, bagaimana mungkin seorang itu tidak membidahkan Jahm bin Sofwan, sementara para ulama sepakat di masanya apa, dia itu kafir karena mengingkari tentang apa, asma wa sifat. Nah, Kata Jahmiyah bahwa kalam itu bukan sifat atau sebagian daripada sifat Allah. Innama huwa khalqun min makhluqatillah. Tetapi ia termasuk salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluquhu Allahu fil hawa. Dikatakan Allah ciptakan dalam rongga hawa. Au fil mahal, atau di satu tempat. Atau di satu tempat alladhi yasma' minhu, yang bisa seorang mendengarkan darinya. Wa idhafatuhu ila Allah, adapun disandarkan kalamullah, disandarkan kepada Allah, yaitu kalamullah diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran kalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan wa idhafatuhu ila Allah idhafatu khalqin. Kata mereka bahwa pengidhafahan kalam kepada Allah itu pengidhafahan yang menunjukkan ciptaannya. Au tashrifin, atau kepada kemuliaan. Mithlu naqatullah, contohnya naqatullah. Hadihi naqatullah, inilah unta-unta Allah. Apakah orang akan mengatakan unta Allah itu sifatnya? Kata mereka begitu. Contoh lain, wa baitullah, Ka'bah dikatakan apa? Baitullah, rumahnya Allah. Apakah orang mengatakan bahwa Ka'bah itu sifat Allah? Kan makhluk. Begitu. Wa naruddu alaihim bima yali. Dan bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa kalamullah yang sesungguhnya merupakan salah satu sifat-sifat Allah yang disandarkan kepada Allah, mereka katakan itu sebagai apa? Sebagai ciptaannya, seperti naqatullah, ontanya Allah, seperti baitullah. Jawabannya berikut. Innahu khilafu ijma'i salaf. Yang pertama, bahwa ini menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang berkata demikian, bahwa al-kalam pengidhofahannya disandarkan kepada Allah seperti penyandaran apa? Baitullah, naqatullah. Yang kedua, khilaful ma'qul, bertentangan dengan akal sehat seseorang. Li'annal kalama sifatu lil mutakallim. Namanya kalam sifat bagi orang yang berbicara. Kalam, ucapan, itu kan sifat bagi orang yang berbicara, kan begitu. Ketika orang dikatakan dia berbicara, maka sifatnya apa? Berbicara. Wa laisa syai'an qa'iman bi nafsihi muttasilan 'anil mutakallim. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang berpisah dari yang berbicara. Kira-kira ya, seperti kita dikatakan, misalnya tadi saya mendengarkan dia berbicara. Orangnya di sana, pembicaranya di sini, misalnya begitu. Kalau mungkin orang mengatakan, iya betul, disambung pakai apa? Pakai kabel, terdengar di sini mungkinnya pakai apa? Ada speakernya. Yang bicara di sana 2 kilo di sana, kabelnya mungkin panjang sampai 2 kilo. Tapi kalau diurut, ini siapa yang bicara ini, kan begitu ya? Mungkinkah orang mengatakan bahwa orangnya berdiri sendiri, ucapannya berdiri sendiri? Kan tidak mungkin. Berarti yang namanya pembicaraan sifatun apa? Minal mutakallim, sifat dari yang berbicara. Tidak mungkin namanya pembicaraan berdiri sendiri, yang berbicara berdiri sendiri, terpisah begitu. Tidak mungkin. Secara akal demikian. Secara akal demikian. Mungkinkah pernah kita dapatkan manusia dikatakan ketika berbicara terpisah gitu ya. Terpisah. Nah. Ya, mungkin kalau terpisah, kalau berupa rekaman ya. Orangnya berdiri, diam, rekamannya taruh sini ngomong, kan begitu. Dikatakan itu pembicaraannya. Tapi kan orang akan mengatakan, kapan dia berbicara? Sekarang, kan begitu. Karena ada kasus. Ada orang itu azan. Masya Allah, bagus sekali. Ya, dia begini-begini. Setelah waktu iqamah, berat bagi dia. Kalau iqamah kan gak mungkin. Muadzin-muadzin yang bagus-bagus di Nabawi, di Masjidil Haram, atau di Indonesia kan. Kan jarang rekaman iqamahnya ya. Jarang kan. Bahkan tidak mungkin. Ketika iqamah kok berbeda suaranya, ada apa ini? Terus ditanya, tadi adanya pakai apa? Saya bawa HP, saya setel. Adanya bagus sekali. Masya Allah kan gitu. Hampir-hampir mau dijadikan muadzin. Ternyata dia adzan pakai apa? Pakai HP. di stel, dinyalakan, masya Allah merdu sekali. Ketika iqamah kok beda. Tadi yang adzan siapa, ini yang iqamah siapa, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Kembali bahwa yang namanya kalam sifat dari mutakallim, tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Yang ketiga, inna Musa sami'allahu yaqul. Sami'allaha yaqul. Musa mendengarkan Allah berbicara. Musa mendengarkan Allah berbicara, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan cara benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa muhalun an yaqula dzalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil yang seperti ini bukan Allah yang berbicara. Iya. Kalau Musa mendengarkan, kan Musa mendengar. Dalam pembicaraannya Allah mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Kalau orang tadi mengatakan bahwa Allah menciptakan kalamnya dan itu makhluk, lalu kalau andai kata makhluk berkata seperti itu, kira-kira Allah memerintahkan kesyirikan atau melarang kesyirikan? Padahal seluruh para nabi dakwahnya apa? Memerintahkan agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Tidak mungkin siapapun selain Allah yang diperbolehkan bicara seperti ini. Mustahil adanya seorang pun yang diperbolehkan bicara seperti ini. Tidak ada. Nah, tentunya kembali jawabannya bahwa yang berhak berbicara seperti ini hanya siapa? Hanya Allah. Kalau mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Kecuali kalau orang mengatakan, mengaku sebagai Allah, kan begitu ya. Seperti siapa? Ya Fir'aun dan yang lainnya. Ana rabbukumul a'la. Begitu. Tapi itu kan apa? Kebatilan. Itu kebatilan. Sementara ini ayat Al-Quran. At-ta'ifah tsaniyah, kelompok yang kedua, dikatakan Al-Ash'ariyah. Qalu kalamullah makna qa'imun binafsih. Jadi kata mereka, kalamullah itu sebuah makna yang qa'imun binafsihi. Berdiri dengan sendiri. La yata'allaku bimasyiatih. Yang tidak bergantung dengan kehendaknya. Wahadil huruf wal aswatu al masmu'ah. Kata mereka, huruf dan suara yang terdengar tadi. Huruf dan suara yang terdengar tadi. Makhluqatun, merupakan makhluk. Litta'birin anil ma'nal qa'im bin nafsillah, untuk mentakbirkan sebuah makna yang dikatakan adanya nafsullah, jiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kalamun nafsani, ucapan dari diri Allah, dan bukan ucapan yang mengandung suara dan huruf. Dan itu merupakan takbir saja. Merupakan takbir saja. Fanaruddu alaihim bima yali. Untuk membantah tentang ucapan Asy'ariyah, dikatakan innahu khilafu ijma'us salaf. Hal ini bertentangan dengan pendapat kesepakatan ulama salaf. Yang kedua, khilaful adillah. Bertentangan dengan dalil. Li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yasma atau yusma, menunjukkan bahwasanya kalam Allah didengarkan. Wala yusma illa saut, dan namanya sesuatu yang terdengar itu tidaklah mungkin kecuali apa? Suara, kan begitu ya. Tidak mungkin yang namanya sesuatu terdengar kecuali apa? Suara. Tidak mungkin sesuatu yang terdengar kecuali suara. Wala yusma al-ma'na al-qa'im bin nafs. Adapun kalimat yang ada dalam diri, yang dikatakan kalamun nafsani, ucapan yang tersimpan di dalam, kan tidak mungkin terdengar. Asy'ariyah mengatakan apa? Adapun apa yang tersuarakan, apa yang dikatakan mengenai huruf, itu makhluk. Dan dia merupakan ta'bir. Pentakbiran saja atas kalam yang ada pada nafsullah, pada jiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dipertanyakan, yang namanya kalam itu didengar apabila apa? Apabila ada suara. Apabila ada suara. Dan tidak mungkin yang namanya kalam yang ada dalam jiwa itu terdengar. Tidak mungkin kalam yang dalam jiwa itu terdengar. Itu di antara jawaban yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan dua ta'ifah yang mengatakan bahwa kalamullah, Jahmiyah mengatakan ditolaknya sifat tersebut dan bukan sifat Allah, bahkan dikatakan makhluk. Adapun Asy'ariyah mengatakan kalamullah suatu kalam yang bukan dikatakan berupa apa? Bukan berupa suara maupun huruf, tetapi kalamun nafsi. Kalamun nafsi ataupun qa'imun binafsih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan masalah idhofah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu dikatakan ainan, sesuatu yang nyata ada wujudnya, lalu dia itu qa'imatun binafsiha dan dia berdiri sendiri, maka bermakna mulkun lahu, milik Allah. Contohnya apa? Baitullah. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Sesuatu yang ada wujudnya dan dia berdiri sendiri. Hal itu kalau disandarkan kepada Allah, maka itu milik Allah. Baitullah, maka Ka'bah milik Allah. Seperti naqatullah, itu ciptaan Allah atau itu milik Allah. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang yaitu tidak bisa berdiri dengan sendiri, tidak bisa berdiri dengan sendiri, maka disebut dengan apa? Penyandaran kepada Allah yang bersifat sifatnya. Dikatakan sifatnya seperti tangan Allah, yadullah, kalamullah, ilmullah, sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin berdiri sendiri jika disandarkan kepada Allah, maka disebut dengan apa? Sifatun min sifatillah, termasuk salah satu sifat daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dalilu ala annahu hurufun qaulu ta'ala, dan dalil yang menyatakan bahwa berupa huruf firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa inni ana rabbuka, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Qala fa inna hadhihi al-kalimat hurufun wa hiya kalamullah, yaitu kalimat inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, merupakan apa? Kalimat. Kalimat yang tentunya mengandung kepada huruf. Dan itu merupakan kalamullah. Wa dalil ala annahu bisautin qawlu ta'ala, dan dalil yang menyatakan kalamullah dengan suara, wa nadainahu min janibit tur, dan kami seru Musa alaihissalam dari sisi kanan Bukit Tur al-Aiman. Janibit Tur al-Aiman. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan. Dikatakan wan nida'u wal munajah, namanya panggilan dan namanya munajah, dan dia mendekatkan diri kepada Allah. La takunu illa bisaut, namanya panggilan, demikian pula munajah, tidak mungkin terwujud kecuali adanya suara. Wa rawa Abdullah ibn Unais anin Nabi SAW anahu qal yahsyurullahu al khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Diriwayatkan, jadi Abdullah ibn Unais dari Nabi SAW Allah mengumpulkan semua makhluk dan menyeru mereka. Allah mengumpulkan di hari kiamat semua makhluk dan memanggil mereka, menyeru mereka bisautin, dengan suatu suara. Yasma'uhu man ba'uda, terdengar oleh yang paling jauh. Kama yasma'uhu man qarub, seperti orang yang dekat tadi mendengar. Suara tadi didengar oleh yang jauh seperti yang dekat tadi mendengar. Anal malik, ana dayyan. Di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku adalah raja diraja dan aku adalah yang akan menghukum. Aku adalah sang raja, aku adalah yang akan menghukum. Al-Laqah al-Bukhari bisaghadat tamrid, dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan sebuah sighah yang seolah-olah mengisyaratkan kepada lemahnya. Qala fil Fath, dan Al-Hafidz mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, wa akhrajahu al-musannif fi Adabul Mufrad, dan Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqaini akharain, dan beliau menyebutkan dua jalan yang lain. Tsumma qala wa kalamullah ta'ala qadimun naw, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan qadimun naw, bermakna bahwasanya Allah Azza wa Jal kalamnya itu telah dahulu, yaitu sejak awal telah berbicara. Hadisul Ahad, hadisul Ahad. Adapun perinciannya, jika Allah menghendaki berbicara, maka baru. Jika Allah menghendaki untuk berbicara secara rinci kepada salah satu hambanya, maka dikatakan baru. Makna qadimun nau, innallah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Makna qadimun nau ialah Allah senantiasa berbicara. Sejak dulu berbicara dan senantiasa berbicara. Mutakalliman laisa al-kalamu hadithan minhu. Dan kalamnya bukan kalam yang baru saja. Baru saja bicara. Dengan kata lain, dulu tidak bisa bicara, sekarang bicara. Tidak. Tapi sejak dahulu Allah berbicara dan senantiasa Allah berbicara. Ba'da alam yakun. Dan bukan maknanya al-kalam hadithan minhu ba'da alam yakun. Kata-kata qadimun nau membantah Allah pembicaraannya bukanlah kalam yang baru, yang sebelumnya tidak pernah berbicara. Wa makna hadithil ahad, adapun makna hadithil ahad, anna ahadu kalamih, rincian satuan daripada kalamnya, ay al-kalamul mu'ayyan, ucapan tertentu yang Allah bicarakan, seperti misalnya Allah berbicara dengan Musa, berbicara dengan Rasulullah SAW, berbicara kepada Adam AS, al-mu'ayyan al-maksus hadithun. Ketika Allah berbicara dengan Adam, berbicara dengan Musa, itu sesuatu yang baru. Li'annahu muta'allikun bimasyiatih. Karena Allah dalam berbicara, pembicaraannya itu bergantung kepada kehendaknya. Mata sya'a takallama, kapan Allah menghendaki berbicara, ia berbicara. Mimma sya'a kaifa sya'a, dengan apa yang Allah bicarakan dan dengan bagaimana Allah menghendaki pembicaraannya. Kapan Allah kehendaki berbicara? Mimma sya', dari apa yang Allah bicarakan. Kaifa sya', dan dengan bagaimana Allah kehendaki dalam pembicaraan. Itu penjelasan terkait dengan ucapan muallif bahwa kalamullah qadimu apa? Nau hadithu ahad. Kembali, qadimun nau lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Allah dahulu disifati bicara, sejak awal disifati ia berbicara dan senantiasa berbicara. Walaysa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun, dan ucapan Allah bukanlah kemudian baru yang sebelumnya tidak berbicara. Kan begitu ya. Misalnya ketika Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa, dikatakan sebelumnya Allah tidak berbicara, bukan demikian. Tapi Allah disifati sejak dahulu apa? Berbicara. Kemudian hadithu ahad, bahwa setiap pembicaraan yang Allah bicarakan, misalnya dengan Nabi Musa, yang pernah Allah ajak bicara, demikian pula dengan malaikat, Jibril misalnya, dengan Nabi Adam, maka dikatakan apa? Hadithu ahad. Sesuatu yang baru, yang kapan Allah kehendaki. Yang kapan Allah kehendaki. Saya kira cukup demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik, petunjuk kepada kita untuk senantiasa tafaqquh fiddin, dan memberi petunjuk agar dikuatkan, dikokohkan, diberikan kepada kita keistiqomahan dalam hal mempertahankan keyakinan kita, yaitu dalam beragama Islam, yang mudah-mudahan kita dianugerahi dengan suatu anugerah yang mulia, yaitu diakhiri hayat kita dengan apa yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.